Konsultasi Syariah. Janin gugur usia 4 bulan harus dikafani? Pertanyaan. Sunnah apa saja yang harus dilakukan kedua orang tua kepada anaknya yang meninggal dalam kandungan waktu umur 4 bulan yang sudah memiliki roh? Apakah memberi nama, disolatkan, dan akikah? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Janin yang gugur sudah berumur 4 bulan diperlakukan seperti layaknya jenazah muslim lainnya. Diberi nama, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pemakaman muslim, dan diakikahi. Karena dia sudah ditiupkan roh, sehingga dihukumi lumrahnya manusia. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, janin yang gugur sebelum bentuk normalnya manusia, apakah diakikahi? Jawaban beliau, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak perlu diakikahi, tidak diberi nama, dan tidak disolatkan. Boleh dimakamkan di tanah mana saja. Adapun jika keguguran terjadi setelah berusia 4 bulan, maka janin tersebut telah ditiupkan padanya roh. Maka diberi nama, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Demikian pula diakikahi menurut pandangan kami. Namun sebagian ulama berpendapat, bayi tidak diakikahi sampai dia bertahan hidup selama 7 hari. Yang tepat, ia tetap diakikahi karena kelak ia akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Majmu' Fatawa Warasail Ibnu Utsaimin. Demikian, wallahu a'lam bissawab.